بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عادنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والنار. إخوان والأخوات، حفظكم الله جميعا. Bagaimana ya adat ya kebiasaan, insyaallah taala di majlis ini sebelum kita mulai ya kita ya berikan jawaban atas soal yang pada pekan terdahulu disampaikan kepada kami. Dan juga insyaallah taala kita luangkan beberapa waktu ya untuk menjawab beberapa soal yang ada. Baik. Di kesempatan ini ya seorang ada penanya ya menanyakan tentang masalah nazar, tentang hukum nazar. Bolehkah seorang wanita ya ketika dinazar ditemani oleh temannya, itu seorang wanita juga ya, karena ya dengan alasan ayah dan keluarga si wanita sedang berada di luar negeri. Telah kita sebutkan terdahulu walillahilham tentang beberapa adab yang mesti dipenuhi ketika seseorang melakukan an-nadar. Salah satu diantaranya bahwa wanita tersebut tidaklah dia berkhalwat, ya, tidaklah dia berkhalwat dengan si laki-laki. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Abbas marfu'an muttafaqun alaihi, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'a dhi mahramin. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan tegas menyebutkan larangan ya seorang laki-laki berkhalwat, ya, seorang laki-laki berkhalwat yang berduaan dengan seorang wanita, ya kecuali bila mana wanita tersebut ditemani oleh mahramnya. Nah, ini tegas menyebutkan bahwa ketika seorang wanita pada keadaan apapun juga tanpa kecuali, cuman pada hadis tersebut kata dalam konteks yang sifatnya mutlak, la yakhluwanna ada takdir maful li ajlihi khalwatan, artinya pada segala bentuk khalwat ya, pada segala bentuk khalwat, apakah khalwat tersebut dengan tujuan nazar ataukah dengan tujuan yang lain. Seperti kita sebutkan beberapa hal pembolehan laki-laki melihat wanita, namun pada semua kondisi tersebut tidak dibenarkan adanya khalwat. Baik itu ketika persaksian, ketika dalam keadaan dia melakukan transaksi jual beli, atau ketika dia dalam keadaan berobat dengan seorang dokter laki-laki ajnabi, tetap tidak diperbolehkan adanya khalwat, termasuk ketika nazar. termasuk ketika nazar, dan mesti ditemani oleh mahram. Ya, mahram yang dimaksud di sini, sebagian kalangan fuqaha atau hampir semua fuqaha menyebutkan mahram yang dimaksud bagi wanita, yakni asabatuha minad dhukur. Ya, mahram yang dimaksud bagi wanita, yakni asabah si wanita. Asabah yang dimaksud asabah yaitu kerabat laki-laki si wanita. Ya, kerabat ya si wanita yang laki-laki, yaitu bapaknya, ya termasuk juga kakeknya dia, termasuk pamannya, saudaranya, anak laki-laki dia, dan sebagian juga memasukkan paman dari jalur nasab ibu. Ya, baik. Jadi intinya ya, yang ditanyakan di sini, ya tentu jawabannya tidak diperbolehkan. Jawabannya tidak diperbolehkan. Tapi misalnya kondisi seperti yang ditanyakan di sini, jadi hukum asalnya seperti itu. Namun jika kondisi tidak memungkinkan, yaitu ayah dan keluarganya berada di tempat yang jauh dan tidak mungkin mereka hadir ketika nazar, lantas apa yang harus dilakukan bagi si wanita, dan apa yang harus dilakukan bagi laki-laki yang hendak melamar? Tapi pertama, ikhwan jami'an dan juga akhwat, ya, tanazur pada pendapat yang sahih di kalangan mayoritas ulama bukanlah hal yang wajib. Ya, ini amalan yang sunnah. Ya, bila mana seseorang mampu dan berkenan melakukan an-nazar dan juga kondisi memungkinkan untuk nazar, maka yang paling utama dia melakukan amalan sunnah nazar ini. Namun apabila kondisi tidak mungkin sebagaimana yang tertera pada soal, karena asabah atau kerabat laki-laki si wanita yang mahram bagi wanita ini tidak ada di tempat dan tidak mungkinkan untuk hadir, ya, si laki-laki boleh memilih. Boleh memilih ima laki-laki ini mengabaikan sunnah nazar, ya, dan dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni kepada khitbah, melamar walaupun tanpa nazar, ya. Ataukah yang kedua, jika si laki-laki tidak bersabar akan hal tersebut, ya, dan mungkin dia bersifat lebih kritis atau agak jumud, ya, agak kaku sedikit, silakan cari akhwat yang lain yang mungkin untuk dinazar, yang lagi yang keluarganya ada. Adapun si wanita, maka inilah ketentuan dari agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak lain untuk menjaga kehormatan si wanita. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tentu akan memberikan kebaikan, ya, atas hal tersebut, dan setelah adanya kesulitan pasti ada kelapangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang luas. Bila mana laki-laki ini bersikeras harus nazar, dan ini hal yang bukan hal yang wajib untuk dilakukan dan tidak mungkin untuk dilakukan karena tidaknya mahram, si wanita berhak dan boleh untuk memutuskan, ya, khitbah, ya, laki-laki tersebut atau ikhwan tersebut, dan menunggu, ya, dan bersabar menunggu ikhwan atau laki-laki lain yang bisa menerima keadaan dia. Ya. Jadi kalau terjadi hal seperti ini juga, apakah boleh, karena tidak mungkin kan adanya nazar kecuali di mahram, apakah boleh saling menukar foto misalnya? Yang sahih kita sebutkan tadi, mayoritas ulama dari kalangan mu'asirin melarang hal tersebut. Ya, tetapi dia menukar identitas untuk memberitahukan kondisi masing-masing pasangan karena tidak mungkin nazar. Misalnya si wanita menulis, ya, tinggi sekian, berat sekian, kulit begini misalnya, ya, kacamata atau tidak, ya, rambutnya sekian panjangnya misalnya, itu sudah mencukupi. Itu sudah, ya, sudah mencukupi dan tidak perlu, ya, harus memaksakan diri nazar bila mana tidak memungkinkan hal tersebut dilakukan. Ya, wallahu ta'ala a'la wa ahkam bisawab. Nah, dan itu kayak pembahasan yang lalu, saya tanya kan. Kalau enggak ada kita lanjut insyaallah taala. Qala rahimahullahu taala wahuwa Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, pada kitab beliau Umdatul Fiqh, wala yakhthubu ar-rajulu ala khitbati akhihi illa an yuskana ilayhi wala yajuzu at-tasrihu bi khitbati mu'taddatin wa yajuzu at-ta'ridu bi khitbati al-ba'in khassatan. Naam. Jadi setelah kita sebutkan tentang masalah al-khitbah dan beberapa hal yang sunnah ketika seorang laki-laki hendak melakukan khitbah kepada wanita, salah satu diantaranya adalah an-nazar, ya, memandang kepada wanita, kepada bahagian yang zahir dari tubuh wanita tersebut yang dapat ditampakkan. Yang mana ini dalam pendapat kalangan fuqaha Hanabila, ya, yang mereka sebutkan yakni wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, kemana halnya pendapat kalangan Syafi'iyah, dan juga sebagian fuqaha Hanabila menambahkan bolehnya menampakkan, ya, bagian rambut dari si wanita dan bagian leher wanita tersebut, tidak lebih dari itu. Ya, dan sebagian menyebutkan bolehnya menampakkan kedua betis. Hanya saja hadis yang menunjukkan hal ini ihdathun, hadis yang terdapat kelemahan. Tapi kalau kita mengacu kepada hadis umum dalam masalah ini, di mana kita terangkan terdahulu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan an-nazar kepada wanita, ya ma yajibu ila nikahiha, yaitu nazar kepada hal atau bagian tubuh dari wanita yang memang akan, ya, mada menarik hati si laki-laki untuk melanjutkan, ya, khidmah tersebut kepada jenjang pernikahan. Ya, maka mungkin dari dalil yang umum ini, kedua betis wanita bisa saja masuk dalam cakupan hal tersebut selama ini hal yang mu'taddah, hal yang lazim, hal yang biasa ditampakkan oleh wanita tersebut. Nah, dan tentunya batasan-batasannya itu sesuai dengan kadar hajat, karena makna hadis ila ma yadu ilaiha, bila mana wanita tersebut sudah menampakkan kedua wajah, menampakkan wajahnya, kedua telapak tangannya, ya, laki-laki tersebut sudah tertarik untuk menikahi si wanita, maka ini kadar kifayah, ini kadar yang sudah mencukupi, ya, si laki-laki ini meminta nazar kepada wanita. Ya, dan juga sebelum saya lupakan, ya, apakah boleh, apakah nazar itu boleh dilakukan lebih dari sekali? Ya, misalnya seorang sudah melihat si wanita fi yawmin ma, pada suatu hari dia sudah lihat misalnya nazar kepada wanita tersebut wajah dan kedua telapak tangannya. Lantas dia pulang, berapa hari kemudian istikharah misalnya tidak lanjut atau tidak, ya, dia pengen lanjut tetapi kayaknya nazarnya kurang. Ya, jangan-jangan rambutnya si wanita panjang tidak, pirang atau tidak. Akhirnya dia ke rumah si wanita tadi dan meminta nazar untuk kedua kalinya, atau untuk kali ketiga, atau kali yang keempat. Apakah diperbolehkan atau tidak? Fa'ilat pada hadis ini itu ma'yadu ilaiha. Jadi yang menjadi alasan nazar pada hadis disebutkan itu sampai kadar dia tertarik untuk menikahi si wanita. Selain dari syarat-syarat yang kita sebutkan terdahulu, bahwa ketika dia melihat, dia sudah menyangka bahwa dia akan diterima, terus tidak boleh khalwat dan seterusnya. Ya, dengan alasan semacam ini atau illat semacam ini, yang zahir di madzhab Imam Ahmad juga diperbolehkan. Ya, diperbolehkan untuk nazar lebih dari, ya, lebih dari sekali. Ya, lebih, ya, dari sekali. Jikalau memang pihak laki-laki yang hendak melamar tersebut, dia belum mendapatkan ketenangan hati ketika hanya melihat wajah dan kedua telapak tangan si wanita, maka boleh dia meminta lebih dari itu. Ya, wallahu ta'ala a'la wa ahkam bis-shawab. Tapi masyaallah ta'ala, selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala yang menyebutkan pada bahasan ini, qala wala yakhutubu Ar-rajulu ala khitbati akhihi. Ya, ini masalah berikutnya setelah kita sebutkan tentang sunnah nadar. Lantas beliau menyebutkan mahadir, hal-hal yang harus dihindari, termasuk hal-hal yang dilarang ketika seorang laki-laki melakukan proses khidbah. Yang dimaksud dengan khidbah di sini, ya bukan khutbah ya, amma khutbah itu ucapan atau perkataan yang disampaikan ketika ya ketika dia berada di atas mimbar seperti khutbatul Jum'at, khutbatul Aidin dan seterusnya. Sementara kata khutbah telah anda sebutkan juga, dimaksud dengan khutbah di sini yaitu pengajuan diri seorang laki-laki ya kepada wanita atau wali si wanita untuk melamar wanita tersebut. Ya, yaitu ya, pengajuan diri untuk tazwij, untuk melakukan pernikahan. Ya. Dan khitbah ada dua macam. Ada khitbah yang sharihah, ada khitbah yang khitbah tersebut ya ghairu sharihah atau talmihan. Ya, jadi khitbah ada dua macam. Ada khitbah yang sharih. Khitbah yang sharih yakni khitbah yang diujarkan dengan ucapan yang jelas menunjukkan keinginan untuk menikah dengan lafaz yang mana lafaz tersebut tidak mungkin dipahami kecuali makna nikah. Misalnya laki-laki mengatakan ya saya hendak menikahi anda, uridu an uzawwijuki, an uzawwijuki, saya hendak menikahi dengan kalimat tazwij, atau datang dengan kalimat itu nikah, dengan kalimat nikah atau lafaz yang serupa dan semakna secara urf yang menunjukkan makna menikah. Ya, ini lafaz khitbah yang sharih. Yang kedua khitbah ta'ridan atau talmihan. Ya, itu lafaz yang dipergunakan pada khitbah yang kedua ini. Ya, ini tidak langsung mengarah kepada pernikahan. Hanya sebatas isyarat ringan. Ya, isyarat kepada si wanita bahwa dia punya keinginan kepada wanita tersebut. Misalnya laki-laki itu berkata kepada wanita, ya entah itu dia lewat wali si wanita atau langsung kepada wanita tersebut, dia mengatakan, ya wanita seperti anda tidak akan mungkin ditolak oleh laki-laki manapun. Jadi dia enggak sebut diri dia. Tetapi kalimat laki-laki manapun sudah mencakup diri dia tentunya secara umum. Atau misalnya ya wanita seperti anda tidak layak sampai usia seperti ini masih bersendiri. Ya, dia tidak mengajukan bahwa dia hendak menikahi si wanita. Namun ada kesan dari kalimat tersebut bahwa dia punya keinginan, punya rukubah. Dia punya keinginan kepada si wanita. Kepada si wanita. Ini bentuk khitbah yang sifatnya mada, yang sifatnya ta'ridan atau talmihan. InsyaAllah nanti lebih lanjut akan disebutkan oleh beliau rahimahullah ketika kita berbicara tentang masalah khitbah kepada wanita yang ditinggal oleh suaminya, baik itu karena suaminya wafat atau ditinggal talak. Akan kita singgung lagi insyaAllah ta'ala. Intinya ini makna dari khitbah. Qaluhu wa la yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi. Ya. Ya, disini terdapat kata larangan. Dan janganlah atau tidak diperbolehkan, la yakhtubu, tidak diperbolehkan ar-rajulu, seorang laki-laki. Ya, dia mengajukan lamaran. La yakhtubu ala khitbati akhihi. Dia perbolehkan, dia mengajukan lamaran kepada wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya. Maksudnya saudaranya ini oleh muslim yang lain. Oleh muslim, ya muslim yang lain. Maka tidak diperbolehkan bila mana seorang wanita dia sedang dilamar dan wanita tersebut telah memberikan jawaban bahwa lamaran si laki-laki ini diterima, maka tidak diperkenankan seorang muslim yang lain betapapun kedudukan dia. Ya betapapun ya mantap, ya maksudnya ketinggian derajat laki-laki yang kedua ini, ya tidak dibenarkan bagi dia untuk mengajukan lamaran kepada wanita yang terlamar oleh saudaranya. Jangan mentang-mentang misalnya dia ustaz, ya, atau mentang-mentang dia seorang yang memiliki harta yang berlebih. Ketika ada seorang wanita, dia ketahui terlamar oleh saudaranya yang rendah derajatnya, seorang yang miskin, baru ngaji kemarin misalnya. Lantas dia datang, ini syuf, ana ustaz, jangan sampai saya ditolak misalnya. Atau dia memiliki harta yang berlebih sehingga ya orang tua si wanita goyah, ya karena harta yang dimiliki oleh laki-laki tersebut. Ini tidak dibenarkan dan masuk pada larangan Nabi ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, la yakhtuba ya wa la yakhtuba الرجل على خدمة أخيه حتى يترك الخاتم قبله أو يأذن له الخاتم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم bersabda, dan tidaklah diperbolehkan seorang laki-laki dia melamar, ya, yaitu seorang wanita yang telah dilamar oleh saudaranya, sehingga saudaranya tersebut, yaitu pelamar yang pertama, itu meninggalkan wanita yang dia lamar, ataukah dia mengizinkan kepada saudaranya untuk maju. Jadi hadis ini pertama mengindikasikan larangan yang telah kita sebutkan tadi, dan larangan melamar seorang wanita yang telah dilamar atau sedang dalam proses lamaran ini merupakan kesepakatan para ulama yang tidak terdapat silang pendapat dalam hal ini. Iya. Hanya saja pada hadis terdapat pengecualian. Terdapat pengecualian, yaitu pengecualian kapan atau pada keadaan apa saja seorang muslim boleh melamar seorang wanita yang mana wanita tersebut ya dilamar atau telah dilamar oleh saudaranya muslim yang lain. Pada hadis disebutkan hatta yatrukal khatibu qablahu, hingga yang melamar yang pertama meninggalkan lamaran dia atau mengugurkan lamaran dia kepada si wanita. Iya, ini yang pertama. Ya, misalnya si laki-laki tersebut setelah dia melamar seorang wanita, berapa saat kemudian hendak dia berkata kepada beberapa orang atau kepada sejumlah ya kerabat dia, dia mengatakan saya melamar si fulana binti fulan dan sepertinya saya mundur, ya sepertinya saya mundur atau sepertinya saya sekarang sudah tidak berkenan. Lantas dia mendengar langsung atau disampaikan oleh seorang yang dia percayai agama dan amanahnya tentang ya kerelaan si pelamar yang pertama tadi, maka tidak mengapa bagi muslim yang lain untuk melamar wanita tersebut. Ya, tidak mengapa, dikarenakan yang pertama sudah meninggalkan lamaran dia dan mengugurkan lamaran dia kepada si wanita. Ini berdasarkan nas hadis Abdullah ibn Umar. Yang kedua juga yang terdapat pada nas hadis ini, yaitu ayya'dana lahul khatib, yaitu yang melamar muslim yang pertama yang melamar si wanita itu mengizinkan bagi dia untuk melamar wanita tersebut. Ya, untuk melamar wanita tersebut. Baik, walaupun yang melamar yang pertama ini belum sampai menggugurkan lamaran dia, namun dia mengatakan silahkan maju juga. Ya, saya melamar si fulana binti fulan misalnya. Ya, kalau anda juga hendak mau melamar dia, silahkan maju, tidak mengapa. Ya, izin semacam ini diperbolehkan. Pertama berdasarkan pada konteks hadis. Yang kedua dikarenakan khidbah, ya, kena lamaran si muslim yang pertama ini itu adalah hak dia. Dan seorang muslim boleh menggugurkan haknya bila dia mau. Dia boleh menggugurkan haknya bila dia mau. Dan tidak mengapa ketika dia gugurkan haknya tersebut. Ya. Ini bagaimana pada kaidah yang ma'ruf di kalangan para fuqaha kita. Ketika mereka menyebutkan bahwa kullu ma tarattaba 'ala al-ma'dhuni fihi fala syai'a fihi. Ya, kullu ma tarattaba 'ala al-ma'dhun. Ini bukan hanya berlaku pada masalah khitbah dalam jual beli, ya, dalam proses akad, ya, ini berlaku kaidah ini bahwa semua yang tarattab, ya, semua konsekuensi yang ada dari sebuah perkara yang diperbolehkan, ma'zun, dipersilahkan, baik oleh sahibul haq, pemilik hak, ataukah dari syarak, ya, fala syi'a alaihi, tidak dikenakan apapun juga, tidak dikenakan, ya, konsekuensi apapun juga pada sebuah lafaz, fala dhamana alaihi, tidak dikenakan jaminan, tidak dhaman, ya, seperti pada kasus kita ini. Ya, ketika si muslim yang pertama ini mengizinkan, berarti wanita ini pada posisi ma'zun. Wanita ini yang dilamar ini pada posisi dia sudah diizinkan, ya, sudah diizinkan untuk seseorang maju kepada si wanita tersebut, maka siapa saja yang maju tidak dikenakan dosa. Fala syi'a alaihi. Ya. Bila sampai di sini, sama hanya bila mana seseorang dia meminjamkan barangnya kepada orang lain. Ya, lantas orang tersebut yang meminjamkan ini mengatakan, engkau boleh mempergunakan barang saya ini, ya, hingga waktu tertentu, setahun misalnya. Ketika dia pergunakan, tentunya dalam waktu setahun ada aja perubahan dari sifat barang, kadar barang, ya atau tidak. Ya, apakah pada setahun kemudian ketika dikembalikan, si peminjam mengatakan, subhanallah, barang ini kok sudah mulai lusuh bagian pinggirnya, atau warnanya sudah mulai memudar. Ya, kita katakan tidak berhak si pemberi pinjaman tadi, pinjaman barang ini, untuk mempertanyakan hal tersebut. Kenapa? Karena barang yang dia pinjamkan itu termasuk kategori ma'zun. Ya, semua yang tarattaba ala ma'zun fala syai'a alaihi. Tidak dikenakan dhaman, tidak dikenakan jaminan bagi siapa saja yang dia berikan izin untuk memanfaatkan barang tadi. Selama pemakaian barang tersebut pemakaian yang ma'ruf. Pemakaian yang memang seperti inilah pemakaiannya, tidak berlebihan. Ya, tidak, ya, berlebihan. Misalnya kendaraan, motor misalnya, silakan dipakai selama 3 bulan. Maksudnya dipakai maksimal boncengan 2 orang, ya atau tidak? Kalau dia boncengnya 3, 4 orang, nanti 5 orang lagi, subhanallah. Ketika terjadi apa-apa dengan kendaraan tersebut, ini keluar dari kaidah ini, termasuk mustatsnayat. Dia termasuk di antara pengecualian yang ada pada kaidah ini. Ya, jadi intinya ikhwanna jami'an, walaupun kaidah ini berlaku juga umum, hanya saja dia dibatasi pada hal-hal atau pemakaian atau izin yang ma'ruf. Izin yang ma'ruf, lebih dari kadar yang ma'ruf tidak diperbolehkan. Ya, lebih dari kadar yang ma'ruf tidak diperbolehkan, dia harus mengganti sesuai dengan kadar yang sesuai atau disetarakan dengan kadar yang ma'ruf tadi. Hai, masya Allah Taala. Ini dua keadaan yang disebutkan pada hadis. Ya, di mana seorang boleh mengajukan lamaran kepada wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Ini keadaan yang kedua. Ya, keadaan yang ketiga disyaratkan oleh beliau rahimahullah Taala. Illa alla yuskana ilaihi. Ya, illa alla yuskana ilaihi. Ini keadaan yang ketiga diperbolehkan. Ya, bila mana seorang yang melamar ini, melamar si wanita yang pertama ini, ketika dia lamar dia belum mutmain, dia belum tenang, ya, hatinya belum apa, belum merasa wanita ini cocok untuk dia. Ya, illa alla yuskana ilaihi. Eh, belum tenang dia. Demikian juga si wanita. Ya, demikian juga si wanita atau wali. Ya, si wanita, bila mana wanita ini masih dalam keadaan dia mujbarah. Artinya mujbarah, dia termasuk wanita yang usia belum balig, yang mana pernikahannya itu diurus oleh walinya. Bila mana si wanita atau wali si wanita tadi itu belum tenteram dengan si laki-laki yang melamar. Ya, namun juga enggan untuk menolak. Yang masih menunggu misalnya. Misalnya yang lamar si fulan, ketika melamar jadi terima, masih berharap yang lebih dari itu. Ya, mungkin nanti datang siapa yang datang lebih baik, apa yang terdengar dari status, oh, si fulan akan datang atau si fulan lagi mencari istri misalnya, dia masih nunggu-nunggu, moga-moga si fulan ini datang ke anak saya misalnya, atau si wanita masih berharap-harap ada orang lain yang lebih baik daripada yang pertama ini yang datang melamar dia, sehingga lamaran tersebut belum diputuskan, Iya belum? Ini putuskan. Maka pada kondisi seperti ini juga boleh bagi seorang muslim yang lain yang melamar wanita tadi. Boleh melamar wanita yang wanita tadi. Jelas sampai di sini? Iya, tetapi apabila sudah diketahui kondisinya bahwa si wanita sudah cenderung kepada laki-laki atau muslim yang pertama, maka siapa saja yang masuk melamar wanita tersebut masuk pada kategori larangan. Ya, larangan yang terdapat pada hadis Ibnu Umar yang kita sebutkan tadi. Ini halat yang ketiga. Yang diperbolehkan seseorang melamar wanita yang telah atau sedang dalam proses dilamar. Halat yang keempat, bila mana muslim yang hendak melamar yang berikutnya tidak mengetahui bahwa wanita tersebut telah dilamar. Ya, dia wanita ini dia enggak ketahui apakah si fulan sudah melamarnya atau wanita ini dia masih dalam keadaan dia single, apa namanya, belum dilamar oleh siapapun juga. Lantas dia maju. Ketika dia maju, ternyata si wanita tersebut cenderung kepada dia dan wanita mengatakan sesungguhnya saya sendiri sedang dilamar. Saya sendiri sedang dalam keadaan proses dilamar. Baik, nah, seperti ini kita katakan tidak mengapa bagi yang kedua ini untuk melanjutkan lamaran dia. Ya, ketika misalnya dia sudah dijawab bahwa dia yang diterima dan setelah berapa saat baru wanita itu mengatakan saya sedang dilamar sebenarnya. Ini tidak mengapa. Namun bila mana wanita itu mengatakan lebih dahulu saya sedang dilamar atau bisa cenderung kepada kamu, ini tentunya perlu dilihat dua keadaan. Bila mana kalimat wanita tersebut yang pertama ini itu secara kebiasaan yang ada menunjukkan penolakan pada yang pertama, ya misalnya saya cenderung kepada anda tidak kepada si fulan, dan kalimat ini sudah cukup ya pada kebiasaan suatu tempat misalnya penolakan si wanita tersebut, kita katakan ya yang kedua boleh melanjutkan karena yang pertama sudah ditolak. Namun bila mana ini hanya sebatas perbandingan saja, pembanding saja, maka baiknya si yang kedua ini mundur dari lamaran tersebut, mempersilahkan yang pertama menuntaskan lamarannya. Menuntaskan lamaran dia sampai si wanita menerima atau menolak. Ya, ini kadang-kadang dia tidak mengetahui kondisi si wanita tersebut. Ini berdasarkan hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Ketika beliau radhiyallahu taala anha dilamar oleh Muawiyah ibni Abi Sufyan dan Abu Jaham ibn Hudzaifah. Ketika beliau dilamar oleh kedua sahabat ini, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengadukan keadaan dia bahwa dia dilamar oleh dua orang muslim, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Abu Jaham mada ibn Hudzaifah. Ya, lantas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ketika diminta musyawarah beliau, pandangan beliau tentang kedua orang ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan bahwa Abu Jaham ibn Hudzaifah ya dia mengatakan la yada asahu ala atifihi, ya, dia tidak pernah apa menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Ini ada khilaf kan ulama dalam penafsiran kalimat ini, apakah maknanya dia itu senang memukul wanita ataukah dia orang yang senang bepergian. Kalau kita melihat syarh sahabat, tentunya kita lebih cenderung kepada tafsiran yang kedua, bahwa dia orang senang, dia senang bepergian. Dia sementara Muawiyah ya fasulukun la ma'ala lahu, seseorang tidak memiliki harta. Lantas Nabi mengatakan nikahilah Usama ibn Zaid. Ya, dalil dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya kepada Fatimah binti Qais siapa yang pertama melamar, apakah Muawiyah ibn Abi Sufyan atau Abu Jaham. Ya, sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa yang kedua ini melamar dalam keadaan yang pertama dia ketahui sudah dilamar, sudah melamar si wanita, tentu Nabi akan mengatakan yang pertama didahulukan. Ini isyarat bahwa mereka berdua melamar Fatimah binti Qais dalam keadaan yang kedua tidak mengetahui bahwa sudah dilamar oleh yang pertama. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga ada isyarat bahwa si wanita dalam keadaan Allah yuskana ilaihi, dia belum mutmain terhadap yang melamar. Makanya Nabi menganjurkan silahkan nikahi Usama ibni Zaid. Ini juga isyarat bolehnya seorang yang menunggu lamaran laki-laki yang lain, walaupun dia belum dilamar. Walaupun si laki-laki itu belum melamar si wanita tersebut, ya tidak mengapa. Dan ini juga isyarat bagi wanita bahwa si wanita boleh memilih laki-laki yang hendak melamar dia. Ya, boleh memilih laki-laki yang melamar dia, dan tidak ada ijbar, tidak ada pemaksaan ya bagi si wanita dalam memilih calon pasangan dia. Tidak kerana misalnya si fulan lebih dahulu datang lantas melamar. Ketika melamar, dia mengajukan lamaran dia, selalu dia hidup kata-kata yang terakhir. Ya, kalimat saktinya para ikhwan. Apa kalimat saktinya? Ya, kalau datang seorang yang diketahui agamanya baik, seorang yang soleh, jangan ditolak. InsyaAllah anak orang baik. InsyaAllah saya orang soleh, jangan ditolak. Ini kalimat sakti seperti ini. Akhirnya si wanita bingung. Ya, jawabannya sebenarnya gampang, ya akhwat. Ya, dari mana kita tahu anda seorang yang soleh? Fibrahir, iya. Secara penampilan yang zahir, masya Allah, pakai jubah, pakai koplo, tidak isbal, jenggotan lagi, masya Allah ta'ala. Tapi coba tanya, antum hafal enggak Umdatul Ahkam, hafal enggak Bulughul Maram? Antum, ya, kalau dia enggak tahu, berarti belum. Kalau gitu, soleh menurut saya, kalau dia sudah hafal lebih 100 hadis misalnya. Silahkan bikin standar sendiri. Ya, silahkan si wanita ini dia mengajukan standar agama laki-laki yang hendak dia nikahi, karena laki-laki tersebut yang akan mengajarinya kelak. Ya, bukan hanya modal semangat. Melihat laki-laki punya kendaraan, oh ini kendaraannya masya Allah ta'ala, insya Allah bisa diantar pergi ta'lim. Bukan itu standarnya. Ya, diantar pergi ta'lim ya kalau diantar, kalau tidak di standarnya apakah si laki-laki yang mengerti agama dia, dia mengerti sunnah yang selama ini dia amalkan atau tidak. Maka inilah laki-laki yang sebaiknya menjadi yang idaman dari kalangan akhwat. Ya, menjadikan standar dia bahwa yang melamar saya nanti haruslah orang yang faham agama, mengerti sunnah, cinta kepada dakwah, ya, dan juga memiliki akhlak yang mulia. Ya, tidak hanya sebatas laki-laki itu atau pengakuan si laki-laki bahwa saya seorang yang soleh misalnya, atau saya seorang yang memiliki agama. Tidak seperti itu. Ya, makanya juga jangan disalahkan bila mana seorang akhwat dari akhwat kita yang ada, ya dia hanya mengharapkan menikah dengan orang yang pernah belajar misalnya, atau seorang ustaz atau calon ustaz misalnya, dia mengharapkan seperti itu, bukan hal yang keliru. Ya, karena seorang wanita tentunya berharap bisa dijaga agamanya dan bisa juga dijaga kehormatan dia. Ya, masya Allah ta'ala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dua hal ini. Ayah Nabi SAW ada, dia jangan menikah dengan orang yang senang bepergian, mungkin dia akan kurang mengurusi anda. Ketika kita istilah dengan mazhab kisah Muawiyah. Ya, Muawiyah, adapun Abu Jaham, dia enggak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya, dia senang bepergian. Ya, belum sehari di rumah, keluar lagi 3 hari. Balik lagi, keluar lagi 10 hari. Balik lagi, keluar lagi 40 hari. Kuruj. Ya, ini hati-hati dengan laki-laki seperti ini. Ya, Nabi sudah berikan tanda-tandanya ini tidak akan perhatian sama keluarganya. Nah, ini terjadi di tengah-tengah kita. Ada di antara orang yang seperti itu. Ya. Yang kedua, tadi orang yang sulukun la amala lahu. Walaupun ini bukan syarat ya. Ya, bahwa ini bukan syarat, namun tentunya kalau kita beristilah juga dengan hadis yang lainnya, innaka in tarakta ya awladaka abniya'a khairun in antaraktahum mada ya'alatan yatakaffafuna an-nasa. Bahwa engkau ketika meninggalkan anak-anak dalam keadaan berkecukupan, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dan keadaan miskin meminta ke sana kemari. Ini syarat bahwa ya standar kebutuhan yang wajib, nafkah yang wajib itu, ini juga bisa dijadikan standar kafaah. Ya, ini juga disebut oleh kalangan fuqaha kita. Ya, dari para imam yang empat. Yang standar kafaah adalah kemampuan memberikan nafkah, salah satu di antaranya. Ya, mereka berdalil juga dengan hadis ini. Ketika Nabi menyebutkan bahwa Muawiyah ini, ayat tayyib, Abu Sufyan, Muawiyah ibn Abi Sufyan, orang yang tidak memiliki harta, jangan nikahi orang seperti ini juga. Ya, namun ikhwan kita yang tidak memiliki harta jangan berkecil hati. Ini anjuran sebenarnya untuk seseorang memenuhi kebutuhan yang wajib dia. nafkah untuk diri dia dan nafkah untuk keluarganya. Makanya sudah dikatakan dia keluar dari cakupan sulukun la mala lahu. Jadi yang tidak memiliki harta di sini, dia benar-benar tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, maishah dia dalam satu hari. Ya, lebih dari kadar wajib itu sudah dikatakan memiliki harta. Ada yang mengatakan juga bahwa memiliki harta bila mana dia sudah mampu mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah hanya diambil dari orang-orang yang agniya, keluar dari kategori fuqara. Agniya dimaksud yang sudah bisa mencukupi kebutuhan dia dalam satu hari. Yang memiliki makna kutu yawmin. Karena itulah pada zakatul fitrah, seseorang ya, yang dia pada hari itu punya kadar harta makanan melebihi satu kutu yawm, mencukupi kebutuhan dia pada hari itu, maka dia harus mengeluarkan zakat, dia zakat fitrah. Dan ini juga standarnya, bahwa ini sudah dikatakan dia memiliki harta. Ya, bukan berarti orang yang mada mungkin kesannya dia ya fakir atau bagaimana, tapi selama dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, ini sudah keluar dari kategori tidak memiliki harta sama sekali. Tapi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Iqala huna rahimahullahu ta'ala, wala yaktubu ar-rajulu ala khidmati akhihi illa an la yuskana ilayhi. Thumma qala, ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. Lantas beliau melanjutkan, masih terkait dengan pembahasan khitbah, termasuk yang dilarang pada khitbah, لا يجوز التصريح بخطبة معتدة, tidak diperbolehkan تصريح بخطبة, ay mengucapkan dengan lafaz yang kita sebutkan tadi, khidmah yang farihah, dengan lafaz yang jelas menunjukkan keinginan menikah. Yang mana lafaz ini tidak mungkin difahami kecuali dia hendak menikahi si wanita. Ini namanya tasrih bi khidmah. Yang semacam ini, kata beliau rahimahullah, tidak diperbolehkan pada wanita yang mu'taddatin. Mu'taddah ay wanita yang menjalani masa iddah. Yang menjalani masa ya masa iddah. Ya, maka tidak diperbolehkan misalnya seorang wanita, ya, seorang wanita yang dia ditalak oleh suaminya dalam keadaan dia masa iddah. Jelas ya? Baik. Wanita yang menjalani masa iddah itu ada beberapa sebab. Pertama, karenakan talak rujui, talak rujuk. Ya, yang kedua, talakul ba'in, talak yang dia tidak akan kembali ke suaminya yang pertama kecuali sebelumnya dia menikah dulu dengan laki-laki yang lain. Ini talakul ba'in. Berikutnya juga wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini juga termasuk wanita mu'taddah. Ya, ini tiga kategori wanita mu'taddah. Nanti ada bagian yang lain kita sebutkan juga sebagai ikutan pada kasus mula'anah, ya, pada kasus fasakh nikah, ya, pada kasus mula'anah dan fasakh nikah, dia juga terikut pada kasus mu'taddah. Namun apakah dia terikut pada wanita yang dia menjalani masa iddah, iddatul rujuk, ataukah dia setara dengan wanita yang dia ditalak talak ba'in, ya, talak cerai, talak tiga? Apakah diikutkan pada yang pertama atau yang kedua? Madhab kita, madhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, disertakan kepada yang kedua tadi, yang ditalak dengan talak tiga, talak pisah. Saya kira lihat, wala yajuzu at-tasrih, tidak diperbolehkan tasrih. Tasrih, ucapan yang terang tadi, yang menunjukkan keinginan untuk menikah, tidak diperbolehkan pada semua kategori wanita yang masih menjalani masa iddah. Baik itu iddah talak rujuk ataukah iddah talak tiga, talak ba'in. Ini diperbolehkan misalnya wanita dalam keadaan dia ditalak talak rujuk, datang seorang laki-laki yang lain mengatakan, saya ingin menikahi anda. Ada yang ingin menikahi ketika apa? Masa iddahnya sudah sudah berlalu. Iya. Para fuqaha menyebutkan alasannya. Yang pertama kata mereka, adapun para talak rujuk, Karena yang sahih pada talak rujuk, talak satu dan talak dua, ya, wanita ini masih dianggap memiliki suami, masih dianggap memiliki suami. Bahkan beberapa kalangan fuqaha dari beberapa imamul madzhab menyebutkan, ya, bahwa ketika wanita ini menjalani talak rujuk, dia masih serumah dengan suaminya, dia masih diantar bepergian dengan suaminya juga silahkan, hanya saja dia tidak boleh berhubungan dengan suaminya. Tidak boleh berhubungan dengan suaminya. Ya, lantas nanti berbeda pendapat dengan fuqaha Islam masalah kasus ini. Ya, kalau begitu, kapan dikatakan wanita ini rujuk kepada suaminya? Ini ada khilaf antara mayoritas ulama dengan para fuqaha madhab Imam Abi Hanifah. Pemayoritas ulama mensyaratkan lafaz. Mensyaratkan lafaz rujuk. Ya, saya rujuk kepada engkau dan si laki-laki menerima. Iya, selesai. Berarti dia rujuk dengan istrinya. Sementara fuqaha madhab Abi Hanifah, mereka membolehkan, bahkan mereka membolehkan rujuk ini walaupun hanya dengan sebatas jima satu kali. Ya, misalnya dia jima dengan istrinya sekali, sudah selesai, sudah dikatakan rujuk, walaupun belum dilafadzkan. Walaupun belum dilafadzkan, dia rujuk kepada istrinya. Ini akan kita bahas juga insyaAllah nanti pada pembahasan babu raj'ah di bagian-bagian akhir nanti di pembahasan kitab nikah. Ya, kalau kita menganggap pembahasan nikah, pembahasan talak, pembahasan rujuk ini termasuk masalah akad, akad yang lazimah namanya dalam istilah para fuqaha. Di fuqaha itu ada akad yang lazimah. Akad lazimah terbagi dua. Akad lazimah yufsadu bihimal, akad lazimah la yufsadu bihimal, dan ada akad ghairu lazimah. Jadi akad lazimah itu akad yang ketika terjadi, terjadi kelaziman perpindahan hak milik. Ya, perpindahan manfaat. Ada dua nantinya. Ada yang akad tersebut diinginkan, ya, harta. Itu pada akad jual beli. Ya, pada akad, ya, jual beli dan semisalnya. Terus yang kedua yang tidak diinginkan harta. Ini masuk pada apa? Akad, akad nikah, termasuk juga ya pada akad raj'ah dan seterusnya. Nanti akad ghairu lazimah. Akad ghairu lazimah seperti syirkah, seperti wikalah, ya, perwakilan yang saya mewakilkan untuk menjual barang. Ini tidak bukan sebuah akad yang lazimah, boleh digugurkan kapan saja, ya, dan tidak terdapat perpindahan hak kepemilikan. Ya, dengan wikalah tadi, misalnya saya wakilkan kendaraan saya untuk antum jualkan, bukan berarti kendaraan ini jadi milik si wakil tadi, enggak. Itu namanya akad ghairu lazimah. Ya, baik. Kalau kita melihat bahwa nikah, talak, rujuk ini termasuk akad lazimah, ya, dan akad lazimah disyaratkan adanya talafud. Ya, harus ada pengucapan lafaz akad tadi, ijab dan kabul, atau yang semakna dengan ijab dan kabul. Ya, itu pada masalah rujuk tadi. Jadi pada wanita, ya, wanita yang menjalani masa iddah, baik itu dia iddah yang tiga tadi, iddah kena suaminya meninggal, iddah kena dia talak rujuk, atau dia talak tiga, jadi tidak boleh seseorang datang kepada wanita mengatakan saya hendak menikahi anda, sorihan. Kalau dia itu talaknya talak rujuk, ternyata si wanita masih milik suaminya, jadi dia masih memiliki suami. Sementara kalau dia talak tiga, dikhawatirkan. Ketika talak tiga dikhawatirkan, si wanita ini punya keinginan untuk menerima lamaran tersebut. Punya keinginan untuk menerima lamaran tersebut, hingga si wanita ini mengatakan masa iddah saya sudah berlalu. Lantas dia menikah. Yang mana pada hakikat sebenarnya, masa iddah wanita ini belum berlalu. Hanya karena keinginan dia saja untuk menikah dengan laki-laki yang melamar dia. Makanya para fuqaha menyebutkan hal ini bahwa dengan kaidah yang ma'ruf di kalangan para fuqaha kita, itu kaidah itu saddud dara'i, kaidah untuk menghalangi setiap mahdur, setiap hal-hal yang tidak diinginkan syar'an. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Ini kaidah saddud dara'i. Ya, ini berlaku pada masalah kita. Ya, berlaku pada wanita, yang mana wanita tersebut dia dalam keadaan dia ditalak, sudah talak tiga. Ya, untuk menghalangi hal itu terjadi, maka para fuqaha mengatakan tidak diperbolehkan tasrih, ya, diperbolehkan tasrih, ya, melamar wanita dalam keadaan dia menjalani masa iddah. Tayyib, masya Allah. Nah, selanjutnya beliau menyebutkan wa yajudu at-ta'ridu bi khitbati al-da'in khassatan. Terus terdapat pengecualian dan diperbolehkan at-ta'rid. Diperbolehkan ta'rid. Karena sudah terangkan tadi bahwa khitbah ada dua macam. Ini bagian yang kedua. Jadi khitbah yang shariha ini khitbah ta'ridan. Itu dia menyampaikan keinginan maksud dia, namun tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan. Misalnya, anak sebutkan tadi, kalau dia mengatakan kepada si wanita, wanita seperti Anda, ya tentu banyak laki-laki yang senang. Banyak laki-laki yang punya keinginan untuk menikahi. Jadi, ta'ridan. Dia tidak mengatakan, saya akan menikahi Anda nanti, kalau lepas masa iddahnya. Tidak. Namun dia memberikan kalimat-kalimat yang seperti itu, ya, ta'ridan ini, yang mana pada dasarnya dia juga punya keinginan kepada si wanita. Pada kalangan fuqaha kita, kalangan Hanabila sendiri, mereka membolehkan hal ini. Yang mereka ya, membolehkan. Dan ini, Masya Allah, dikiaskan pula, ya, dikiaskan dalam masalah ini pada riwayat yang paling tepat di madhab Imam Ahmad rahimahullah, dan juga di kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah, dianalogikan juga pada keadaan ini, ya, yaitu wanita yang fasikh nikah, ya, wanita yang fasikh nikah, ataukah tayyib wanita pada kasus li'an. Ini sama, diperbolehkan ta'rid. Ya, kenapa diperbolehkan? Ya, karena si wanita ini tidak akan mungkin kembali ke suaminya lagi. Pada kasus li'an, mula'an akan ketahukan nanti masalahnya, ya. Ya, dia tidak akan kembali kepada suaminya yang pertama. Ya, pada kasus fasakh nikah, misalnya seorang laki-laki menikahi wanita, ternyata setelah 2 tahun kemudian atau 1 tahun kemudian, dia mengetahui bahwa laki-laki itu saudara susuan dia. Dan tidak diperbolehkan, tentunya dia menikah satu dengan yang lainnya, maka harus dipisah. Atau dua saudara terpisah jauh dalam waktu yang lama, ya, lantas dia bertemu, lantas menikah, setelah beberapa waktu ketahuan. Ternyata dia saudara sebapak misalnya, atau saudara seibu, maka tidak diperbolehkan dia saling menikahi. Ya, dan ketika mereka dipisahkan, si wanita tidak akan mungkin kembali kepada suaminya yang pertama. Maka ini serupa juga, tidak diperbolehkan khitbah dalam bentuk ta'ridan. Mana kata beliau di sini diperbolehkan ta'rid bi khitbatil ba'in. Diperbolehkan isyarat, ya, khitbah dalam bentuk isyarat kepada wanita yang ditalak tiga. Ya, sama halnya dengan wanita yang difasakh. Dalil yang menunjukkan hal ini, ini firman Allah Subhanahu wa taala, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbati an-nisaa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junaha alaikum, dan tidak mengapa bagi kalian, fima arradtum, pada segala ucapan bentuk ta'rid, ungkapan-ungkapan isyarat yang kalian sampaikan, ya, yang kalian sampaikan min khidbatin nisa, ketika kalian melamar wanita. Ay, wanita dia dalam keadaan dia ditalak. Dia menjalani masa iddahnya dia. Namun disyaratkan masa iddah ini hanya pada masa iddah wanita yang ditalak tiga. Ya, hadis ini jelas menunjukkan pembolehan ta'rid pada lafaz fima arradtum, pada segala bentuk ta'rid yang kalian sampaikan. Dan juga mafhum dari ayat, kalau yang diperbolehkan cuma ta'rid, maka ini batasannya, lebih dari itu tidak diperbolehkan. Berarti mencakup ucapan yang sharih tidak diperbolehkan, tasrihan tidak diperbolehkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Qala una rahimahullahu ta'ala, wa yajudu at-ta'ridu bi khitbati al-ba'in khassatan, fa yaqulu la tufawwitin bi nafsiki wa inni fi mithliki laraghibun wa nahwa dhalika. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, misalnya si laki-laki ini mengatakan, la tufawwitin bi nafsiki, jangan engkau berpaling, ya, dari aku. Ya, apa namanya, tidak menganggap saya. Artinya dia berharap dia diperhatikan. Atau dia mengatakan ini fi mustiqi la raghibun. Ya, wanita seperti Anda, Anda ini cenderung. Atau saya ini punya keinginan untuk wanita-wanita yang sifatnya seperti Anda misalnya. Walaupun dia tidak mengatakan wanita tersebut. Ya, atau dia sifatkan misalnya sifat tertentu dari wanita tadi, ini juga tidak mengapa. Ya, misalnya wanita memiliki sifat malu seperti Anda, saya sangat berkeinginan menikahi yang seperti itu. Ya, atau wanita memiliki sifat seperti ini yang mulia, akhlak yang mulia, maka saya berharap mendapatkan istri seperti itu. Ya, ini tidak mengapa juga, tapi tetap termasuk dalam kategori bentuk ta'ridan. Ya, dan si wanita tentunya kalau dia berakal sehat, dia memiliki sedikit kecerdasan, tentunya akan mengerti maksud dari ucapan si laki-laki. Kalau si wanita itu berkenan, tentunya dia akan, ya, akan menunggu lamaran si laki-laki tersebut dan menolak lamaran yang lainnya bila mana masa idahnya sudah berlalu. Dan kalau dia tidak berkenan dengan si laki-laki, tentu dia akan menolak atau dia akan menerima lamaran laki-laki yang datang selain dari si yang pertama yang menyebutkan khidbah ta'ridan itu. Iya. Tapi masya Allah ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Cuma juga ikhwan ada pengecualian satu hal lagi. Untuk masalah khidbah tidak diperbolehkan tasrih dan ta'rid dalam mazhab Hanabilah ketika dalam menjalani masa haji dan umrah. Ya. Ya, mereka menyebutkan kaidah dalam masalah ini, tidak diperbolehkan setiap akad kepada wanita, ya, dan setiap yang tidak diperbolehkan akad kepada si wanita, maka haram adanya khitbah kepada wanita tersebut. Bila mana akad nikah pada haji dan umrah itu tidak diperbolehkan, maka khitbah untuk akad nikah juga tidak diperbolehkan. Bisa dipahami di sini? Nah, karena masalah. Kias masalahnya dan nadairnya, ya, dalam transaksi jual beli, apakah diperbolehkan, ya, seseorang, ya, dia ta'ridan, dia menawarkan barangnya ta'ridan, ataukah tasrihan, terang-terangan, menawarkan barangnya di masjid, sementara transaksinya di luar masjid, boleh atau tidak, ya, mana pedagangnya? Ayo, assalamualaikum. Boleh atau enggak? Ya, kiasul masalahnya tentunya tidak diperbolehkan. Jadi dia menawarkan barangnya, ini barang, atau dia ada puasa lebaran, harga barangnya ini, harga barang saya. Mana barangnya ada di luar, kalau mau beli saya tunggu di bawah. Ya, ini tidak diperbolehkan. Tasrihan maupun tak, ta'ridan. Jadi semua yang diharamkan adanya akad, ya, maka semua bentuk khitbah atau yang jalan, ya, apa yang akan mengisyaratkan kepada akad itu tidak diperbolehkan. Nah, masya Allah ta'ala. Ya. Baik. Kalau akad di dalam masjid boleh enggak? Eh? Akad nikah di masjid boleh enggak? Kalau akad jual beli tadi jelas tidak boleh, ya kan? Ya, taridan atau tasrihan atau kabarannya juga ke masjid tidak diperbolehkan. Baik, kalau kita lihat nadairnya juga. Sama-sama jenis akad. Ya kan? Terdapat pertukaran. Pertukaran nafkah, manfaat. Ya. Akad nikah di masjid. Boleh atau enggak boleh? Tuh, sama-sama akad. Ya? Masya Allah ta'ala. Nah, kita tadi katakannya, makanya kalangan ulama Hanabila membagi masalah ini akad lazim menjadi dua kategori. Akad lazim yuqsadu bihima, akad lazim la yuqsadu bihima. Ya, makanya sebagian ulama fuqaha Hanabila kata mereka akad yang la yuqsadu bihima itu lebih dilebarkan pembolehannya dalam beberapa kasus yang mana dalam akad yang diperbolehkan harta itu tidak diperbolehkan. Termasuk akad di mana? Akad nikah di masjid itu diperbolehkan oleh sebagian kan fuqaha karena tidak diinginkan adanya harta. Kayu satu dihimal. Dan walaupun juga ada beberapa kalangan fuqaha kita yang mengkiaskan ini kepada jual beli, mengatakan bahwa akad nikah juga tidak diperbolehkan di masjid. Ya, untuk kehati-hatian ikhwan kita belum menikah atau hendak menikah lagi, ya baiknya akad nikahnya jangan di masjid. Ya, untuk keluar dari khilaf kalangan fuqaha, keluar dari perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, bagusnya diadakan di mana? Ya, di rumah. Ya, untuk keluar dari silang pendapat ya di kalangan para fuqaha Islam. Adapun walimatul urs, ya, yang utama dilakukan di tempat yang bisa mengumpulkan banyak kaum muslimin. Ya, masjid tidak mengapa selama tidak mengotori. Namun jika sampai pada tingkatan mengotori masjid, maka tidak diperbolehkan. Tayyib, masya Allah. Summa qala huna rahimahullahu ta'ala. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك وقبول الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو قبلت وكان قبلت فيقول قبلت أو تزوجت نعم. Kata beliau rahimahullah ta'ala selanjutnya pada masalah kita berikutnya pada kisah ini. Qala wala yan'aqidu nikahu, yan'aqidu wala yasih. Tidak sah pernikahan. Ya. Wala yan'aqidu nikah, tidak sah suatu pernikahan. Illa bi ijabin. Kecuali dengan kalimat ijabin. Di sini berarti dan beliau datang dengan ibarat yang indah, ibarat yang ada maknanya. Illa bi ijabin. Ketika datang dengan lafaz bentuk nakirah seperti ini, ijabin, menunjukkan semua bentuk ijab. Bagaimana yang dipahami oleh beberapa ulama juga dalam sebagian kaum muslimin, yang mana mereka ada mensyaratkan bentuk ijab dan kabul itu dengan lafaz ijab dan kabul itu sendiri, tambahkan lagi juga dengan bahasa Arab. Kata mereka kalau bukan dengan bentuk seperti ini nikahnya la yasih. Adapun fil madhab ya, di kalangan fuqaha Hanabila, mereka membolehkan semua lafaz ijab atau bentuk kabulin, bentuk kabul ya, yang mengindikasikan atau semakna dengan ijab dan kabul. Ya, tidak mesti harus dengan lafaz ijab dan kabul itu saja. Boleh dengan yang semakna. Ya. Qala huna wala yan'aqidu nikahu illa bi ijabin min al-wali, dari wali si wanita, au naibihi, atau wakil dari wali si wanita. Fa yaqulu, dan dia mengatakan ankahtuka au zawajtuka, dan si wali atau naibnya dia mengatakan saya nikahkan engkau. Ada disebutkan si anak. Ya ankahtuka bi fulanatin bin fulan misalnya. Jelas sampai di sini? Atau dengan kalimat zawajtuka. Tayyib. Wa qabul az-zawji aw na'ibihi. Yang kedua, berikutnya, dan pihak suami atau yang mewakili pihak suami mengatakan qabaltu. Saya terima. Au tazawwajtu, atau saya menikah, ya, atau saya menikahi. Sekarang kita masuk dalam masalah berikutnya. Ini yang beliau singgung di sini tentang rukun nikah. Ya, tentang arkan rukun-rukun nikah. Dan beliau hanya menyebutkan dua rukun nikah, ijab dan kabul. Ada rukun yang lainnya yang beliau tidak sebutkan, walaupun secara isyarat tentunya sudah terkandung pada masalah ini, yaitu adanya pihak, ya pihak si wanita yang hendak menikah, si wanita itu sendiri lantas diwakili oleh wali dia, ataukah pihak laki-laki, ataukah yang mewakili pihak laki-laki tersebut. Ketika dua orang mutaaqidan, dua yang hendak melaksukan akad nikah ini ada, jadi rukun yang lainnya. Namun tentunya ketika disebutkan bi ijabin minal wali atau naibi, ini sudah masuk Ketika sebutkan ijab, berarti ada wali, si wanita. Ini rukunnya. Tidak ada ijab, wali itu juga rukun yang berikutnya. Kedua katakan qabul dengan suami, itu rukun qabul dengan rukun adanya suami. Iya, nah. Jika tadi rahimahullah ta'ala, wala yan'aqidun nikah, jadi tidak sah nikah, ya, kecuali adanya ijab. Kita sebutkan tadi bahwa ijab di sini, ya, ijab di sini ketika datang dengan lafaz angkah tuka misalnya. Saya menikahkan engkau. Atau zawas tuka, saya menikahkan engkau. Dengan lafaz madi. Dengan lafaz fi'lun madi. Ini kalau bahasa Arab ya. Dia kalau bahasa Arab, dia pakai lafaz fi'lun madi. Atau fi'lun hal. Fi'lun mada? Fi'lun hal yang menunjukkan keadaan. Misalnya, uzawwijuka. Saya menikahkan engkau. Atau zawas tuka. Dan terdapat silang pendapat di kalangan para fuqaha bila mana datang dengan lafaz perintah, datang dengan lafaz perintah, apakah sah pernikahannya ataukah tidak? Ya, baik. Ada dua riwayat di madhab di kalangan Hanabi dan juga silang pendapat di kalangan madhab yang lainnya. Yang sahih bila mana sifat yang bentuknya perintah ini diinginkan adanya penyampaian atau penegasan diterimanya akad, maka sah dipergunakan lafaznya lafaz perintah. Tidak mengapa. Bila mana selain dari itu, kita katakan tidak termasuk. Ya, tidak sah dikatakan dia akad nikah. Sama halnya juga bila mana dia datang dengan lafaz soal. Misalnya mengatakan hal uzawwijuka bi ibnati. Ya. Misalnya, apakah saya akan nikahkan engkau dengan putriku? Atau dengan soal, maukah engkau saya nikahkan dengan putriku? Lalu, lapas pertanyaan seperti ini, apakah sudah termasuk ijab dan kabul atau tidak? Ya, di mazhab kalangan Hanabila, untuk bentuk pertanyaan, yang pertanyaan tersebut bentuknya, ya, mutlak, bukan khiyar, bukan pilihan, ya, ini tidak termasuk lapas akad nikah. Ya, misalnya apakah engkau saya nikahkan dengan putriku atau tidak atau iya. Jadi bukan pilihan, hanya bertanya biasa aja. Namun kalau lafaznya itu ya ala uzawwijuka, maukah engkau saya nikahkan dengan putriku, lalu dia mengatakan qabaltu, nah ini termasuk lafaz akadun nikah. Tidak mengapa. Ini termasuk akad, ya, akad nikah. Ya, dan yang mengucapkan lafaz ijab disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala Minal wali di sini maksud adalah wali si wanita. Nanti di para babul milai akan kita sebutkan bahwa wali wanita itu ada tertib. Ya, bapaknya dahulu, kakeknya kemudian, jika tidak ada, baru ya saudara laki-lakinya, baru setelah itu pamannya, baru setelah itu anaknya. Ini harus disebutkan secara seperti insya Allah ta'ala akan kita singgung pada bab wilayah an-nikah. Nah, dan bolehkah si wanita yang melafadkan lafaz ijab yang sahih di kalangan fuqaha, pendapat mayoritas ulama tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Namun lazim mazhabnya Abu Hanifah boleh. Hanya saja asal mazhabnya Abu Hanifah dalam masalah ini sendiri pendapat yang jauh dari kebenaran. Ketika mereka berpendapat bolehnya seorang wanita menikahkan dirinya atau mewakilkan pernikahan dirinya kepada laki-laki lain selain dari wali dia. Ini asalnya masalah ini salah. Bukan pendapat yang terkuat dalam masalah wilayah nikah. Berarti juga untuk masalah kita ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan walaupun itu salah satu ya lazim dari mazhab Abi Hanifah rahimahullahu taala. Jadi yang melafazkan lafaz ijab haruslah dari pihak si wali. Ya, pihak wali dari wanita tersebut atau naibihi atau yang diwakilkan oleh wali tadi dengan keridhaan si wanita. Ya, wanita itu ridha, walinya mungkin sudah uzur, sudah tua, sepuh, lantas diwakilkan kepada orang lain. Ya, misalnya ke pamannya, baru dia turun secara tertib. Atau kepada saudaranya turun secara tertib seperti itu. Ya, lantas bagaimana dengan kasus bila mana ya, si wali ini mewasiatkan pernikahan saudaranya yang saudarinya atau putrinya kepada laki-laki lain atau yang bukan yang bukan asabah, kerabat laki-laki si wanita, bukan yang berhak jadi walinya. Apakah diperbolehkan atau tidak? Misalnya ada seorang yang sudah tua sepuh, ya ketika dia nak menikahkan anaknya, dia mengatakan saya wasiatkan kepada si fulan yang akan menikahkan anak saya. Ya masalahnya ketika dia mengatakan demikian, si wali ini wafat. Apakah yang menerima wasiat ini boleh menjadi wali si wanita atau tidak? Ya, ini masalahnya ya. Ya, kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah membolehkan. Adapun Malikiyah dan Abu Hanifah lah. Ya. Dan ini tentunya kedudukan dalam masalah wasiat. Setiap yang mu'si punya hakun ala mu'si ilai. Ya, setiap yang diberikan wasiat itu punya hak yang serupa dengan yang memberi wasiat kepada dia. Kalau memberi wasiat ini wali si wanita, maka yang menerima wasiat punya hak yang serupa dengan wali si wanita. Tapi masya Allah, masalah wilayah nikah ini agak panjangnya pembahasannya. Ya insya Allah tak akan ketemu. Masih ada masalah wali wanita yang mujbara, wanita yang dia belum balik. Terus bila mana seorang wali ya tidak sependapat dengan si anak, anak maunya si fulan misalnya. Sebab enggak tetangga kita aja misalnya. Ini ketika bersengketa, siapa didahulukan perkataan dia? Nah, gimana kalau si wanita tersebut janda? Ataukah si wanita itu sudah pernah menikah namun belum digauli oleh suaminya yang pertama? Siapa yang berhak menentukan wilayah nikah dia? Siapa yang berhak dia nikahi? Nah, masalah yang subhanallah terpanjang dan terpenting dalam bab nikah. Ya, kena banyak kesalahan yang terjadi di tempat kita, di negeri kita ini, kena salah menafsirkan kalimatul al-wali dan wilayah pada nikah. Sehingga seorang wanita kadang kena udah enggak sabaran mau nikah, dia menempuh madhab yang sebenarnya madhab itu madhabnya marjuh. Iya, madhab yang marjuh. Ya, hingga dia mengatakan, enggak apa-apa nanti kita dikit-dikit wali hakim, dikit-dikit wali muhakkam. La ilaha illallah ini. Mudah-mudahan ya, di waktu berikutnya akan kita bisa bicara lebih panjang lebar masalah wilayah tunikah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Salah pertanyaan yang masuk akan kita jawab juga di pekan nantinya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.